Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca dan belajar tentang ilmu nahwu, al-muyassar fi ilmin nahwi, semoga menjadi amalan pahala kebaikan bagi kita, menjadikannya sebagai pemberat timbangan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, timbangan kebaikan kita semua. Dan tidak terasa kita sudah melewati 15 pertemuan dari malam-malam yang kita lalui. Sudah pertemuan yang ke-15 dan ini masuk pertemuan yang ke-16. Sepertinya sudah banyak sekali 15 pertemuan. Akan tapi ketika kemudian kita coba merata-rata satu kali pertemuan itu 40 menit, maka akan ketemu 600 menit. 600 menit ini berapa jam, Pak Eko? 10 jam. Jadi pertemuan kita itu baru 10 jam. Kalau misalnya kita mempeng satu hari itu 3 atau 4 jam, ya baru 4 hari. Baru 4 hari, seharinya berapa itu? Nah, kalau sehari misalnya kita belajar 10 jam, ya baru 4 hari kita belajar. Nah, cuman ya hasilnya mungkin berbeda. Kalau kita plenet sehari 10 jam, 5 jam, mungkin selesai kitabnya, ilmunya juga mungkin selesai. Nah, dari pembahasan kita yang terakhir, kita masuk pada al-asma'ul mabniyat, isim-isim yang mabni. Sekali lagi, mabni ini adalah lawan, kebalikan dari apa? Dari al-mu'rabu. Al-mabni adalah lawan atau kebalikan dari al-mu'rab. Kalau al-mu'rab itu bisa berubah keadaan akhir dari suatu kata, kalau mabni itu tidak bisa berubah. Apapun kondisi keadaannya, apapun pula amilnya, maka dia tetap seperti itu, kondisinya tidak berubah. Sudah kita baca yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah ismud domir, isim domir, yaitu kata ganti orang. Yang mana dicontohkan di situ, huwa, dia seorang laki-laki, satu. Anta, engkau, satu orang laki-laki, satu. Ana, kami, banyak orang. Atau ana itu saya, satu orang. Nahnu, kami. Antum, kalian. Dan juga anti, engkau, satu orang perempuan. Ini disebut dengan isim domir. Yang mana intinya adalah semua isim domir itu mabni. Tidak bisa berubah. Tidak bisa apa? Berubah. Yang kedua adalah ismul isyarah, isim isyarah. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata apa? Tunjuk, isim isyarah. Dicontohkan situ, hadza, ini untuk satu mudzakkar dekat. Hadzani, ini satu, ini dua mudzakkar dekat. Haulai, ini untuk sesuatu yang banyak. Kemudian hadihi ini untuk satu mu'annas dekat, hatani ini dua mu'annas dekat, dan juga haulai, haulai ini untuk banyak, bisa untuk mudzakkar dan juga bisa untuk mu'annas. Nah. Kemudian termasuk pula ismi isyarah sesuatu yang jauh adalah zalika, zanika, dan ulaika. Zalika ini untuk ismi isyarah jauh, satu mudzakkar. Zanika ismi isyarah untuk dua mudzakkar jauh. Ulaika ini bisa untuk mu'annas ataukah bisa untuk mudzakkar sesuatu yang banyak. Adapun tilka ini untuk isim isyarah jauh dan mu'annas satu. Kemudian tanika isim isyarah untuk mu'annas dua. Ula'ika isim isyarah untuk sesuatu yang banyak, baik itu mudzakkar maupun mu'annas. Ini diantara isim-isim isyarah. Kita lanjutkan qala. Yang ketiga dari macam-macam isim-isim yang mabni adalah al-ismul mausul. Al-ismul mausul kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata atau kalimat untuk menyambung. Al-ismul mausul yaitu isim yang gunanya untuk menyambung. Misal contohnya adalah alladzi untuk satu mudzakkar. Untuk satu mudzakkar. Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan dalam ayat. Huwa di Allah alladzi yang ba'atsa mengutus seorang rasul. Huwallazi ba'atsa. Ini isim apa? Isim mausul. Dialah yang mengutus. Kemudian alladzani ini untuk dua mudzakkar. Ini untuk dua mudzakkar. Tinggal ini bisa diganti huma. Huma alladzani jalasa fil masjid misalnya. Mereka dua orang alladzani yang alladzani ini yang jalasa duduk di masjid. Jadi huma ini juga mabni, isim apa tadi? Huma isim domir. Kemudian alladzi atau alladzani ini isim mausul. Kenapa pakai alladzani? Karena huma, karena ini untuk dua laki-laki. Kemudian alladzina ini isim mausul untuk banyak laki-laki. Tinggal diganti humul ladzina. Humul ladzina. Mereka adalah humul ladzina. Jalasu fil masjid. Hum isim apa tadi? Isim domir. Mereka. Kemudian disambung dengan isim mausul alladzina. Kenapa pakai alladzina? Karena hum untuk apa? Banyak laki-laki. alladzina, banyak laki-laki. Maka memakai isim mausul alladzina. Adapun yang berikutnya allati, ini untuk satu muannas atau satu perempuan. Tinggal diganti, misalnya hiyallati hiya allati. Nah, qomat, dialah satu orang perempuan yang, biasanya diartikan dengan yang, isim, isim mausul, yallati qomat fil masjid misalnya. Adapun berikutnya allatani, itu untuk dua, dua wanita, sehingga di sini bisa huma allatani, allatani qomata fil masjid. Huma, mereka, allatani, yang. Kenapa pakai allatani? Karena isim mausul untuk dua perempuan. Adapun untuk banyak perempuan bisa allati, bisa pula allai. Bisa allati, bisa allai. Allati, allai. Atau allati. Hingga di sini hunna, merekalah allai atau allati yang. Misalnya di sini apa? Kumna, kumna fil masjidi. Merekalah para perempuan yang berdiri di masjid. Kenapa pakai allati atau allai? Karena untuk banyak perempuan. Ini aplikasi atau penggunaan masing-masing dari al-ismul mausul, yaitu isim apa tadi? Mausul, kata sambung. Bahasa Indonesia kata sambung. Biasa diartikan dengan yang. Walladzi ba'asa, dialah yang mengutus. Humalladzani, mereka dua orang laki-laki yang jalasa, duduk. Humulladzina, mereka banyak laki-laki yang jalasu, duduk di masjid. Biasanya diartikan dengan yang sebagai kata sambung. Ini semua adalah termasuk isim-isim yang apa? Yang mabniyun. Berikutnya yang keempat, ismul istifham. Ismul istifham maksudnya adalah isim untuk pertanyaan atau untuk menanyakan. Istifham yaitu pertanyaan atau menanyakan. Contoh diantaranya adalah man, siapa. Man, siapa. Man huwa, siapakah dia. Mannya mabni, huwanya juga mabni. Man qara al-Qur'an, siapa yang baca Al-Qur'an. Ini diantara contohnya adalah penggunaan man, yaitu siapa. Man anta, siapakah engkau. Man huwa, man hiya, dan seterusnya. Kaifa, bagaimana. Kaifa, bagaimana. Hingga sering kita mendengar kaifa, ha, haluk, kaifa halukum, bagaimana keadaanmu. Kaifa ja'a Muhammad misalnya, bagaimana kondisinya Muhammad itu ketika datang, kaifa. Ini semua adalah al-istifham, yaitu pertanyaan. Kam berapa? Kam berapa? Misalnya, kam umruka, berapa umurmu? Jadi kam ini adalah berapa, termasuk apa? Kalimat tanya, berapa? Kam samanu, berapa harganya? Pokoknya yang memakai berapa-berapa itu memakai apa? Memakai kam. Kemudian yang berikutnya adalah mata. Kapan? Mata yaitu kapan. Mata jita, kapan engkau datang? Ini termasuk kalimat apa? Tanya. Jadi siapa itu bertanya, bagaimana itu bertanya, berapa itu juga pertanyaan, mata kapan itu juga pertanyaan. Yang biasanya membutuhkan apa aja? Jawaban. Yang berikutnya adalah aina, di mana? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil fasli misalnya. Aina di mana Muhammad? Dia di dalam kelas. Aina di sini adalah ismul istifham yang dia mabni. Tidak ada ainu, tidak ada aini. Yang ada semua adalah aina. Apapun kondisi dan keadaannya, tetap dia aina, di mana. Tidak ada ainu, tidak ada aini. Demikian juga yang lainnya, kaifa, tidak bisa kaifu, tidak bisa kaifi. Mata, tidak bisa matu, tidak bisa mati. Kan gitu. Ini semua adalah diantara bentuk contoh-contoh al-istifham. Dan semua isim istifham yang menunjukkan pertanyaan, itu hukumnya adalah mabni. Yang kelima, ismu syarti, isim syarat. Isim syarat adalah isim yang berada setelah kalimat syarat, yang berada setelah kalimat syarat dan sebelum jawab syarat. Ini isim syarat adalah isim yang berada setelah isim syarat dan berada sebelum jawab syarat. Ini nanti akan datang pembahasannya sebenarnya pada jawazimul mudhari', fi'il-fi'il mudhari' yang majzum. Apaan saya ulangi? Isim syarat adalah isim yang membutuhkan, tadi salah ya, membutuhkan isim syarat dan jawab syarat. Isim yang butuh, isim yang butuh syarat dan jawab syarat. Contohnya adalah man. Man ya'mal su'an yujza bihi. contohnya. Kalau kita artikan man ini artinya adalah siapa, tapi ini bukan untuk istifham ya. Jadi ada man yang istifham, ada man yang syarat. Barang siapa yang ya'mal, beramal atau berbuat su'an jelek, yujjabihi maka akan dibalas. Ya'mal yaitu isim syarat, disebut dengan isim syarat. Kemudian yujjabihi, yujja ini disebut jawabu syarat. Jadi ada sebab dan akibat. Sebab beramal kejelekan, akibatnya yujjabihi akan dibalas. Ini maksudnya apa? Ismu syarat. Demikian juga contoh yang lainnya, ma, apa saja. Ma artinya adalah apa saja. Contohnya ma yaf'al, dan fil-fil setelah isim syarat ini hukumnya adalah majzum ya. Nanti akan datang pembahasannya, man yaf'al ma yaf'al abuka, apa artinya, apapun yang dilakukan oleh bapakmu, af'al, aku melakukannya. Mana isim syaratnya? Yaf'al, apapun yang dilakukan oleh bapakmu, ini isim syarat. Jawabnya mana? Af'al, aku juga melakukannya. Ini diantara contohnya. Nah, di sini saya kira adalah ma. Di sini hukumnya adalah mabniyun. Disebut dengan isim syarat. Contoh lainnya yang disebutkan di situ, mata, kapan saja. Mata, kapan saja. Tazhab, engkau pergi. Ini semua kan disukun ya, menunjukkan fi'il mudhari' yang majzum. Kapan saja engkau pergi, adhab, aku pun pergi, ma'aka, bersamamu. Bahasa Jawanya ngintil. Mata tadhab, adhab ma'aka. Kapan saja engkau pergi, aku akan pergi bersamamu. Tadhab ini fi'il syarat, kemudian adhab jawab syarat. Fi'il semua ini harus ada dua fi'il, harus ada fi'il syarat dan jawab syaratnya. Nanti akan ada pembahasan tentang ini. Ini termasuk yang menjazmkan dua fi'il. Halaman 27, coba antum lihat. Allati tajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Di situ ada mata nomor 6. Mata tadhhab, adhhab. Ini yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama disebut dengan fi'il syarat, yang kedua adalah jawab syarat. Adapun ma itu ada nomor 3. Ma taf'al syarrun tangdam. Apapun yang engkau lakukan dari kejelekan, maka engkau akan menyesal. Ini yang ma. Kemudian yang man, itu nomor 4. Man ya'mal su'an yujjabihi. Man ya'mal su'an yujjabihi. Ini enggak ada ilmu ya. Yujjabihi. Karena dia majum. Kemudian ma, contohnya mana? Tadi. Mataf al-saron tandam. Mata, yaitu pada nomor 6. Mata tazhab azhab. Ini semua adalah ismu syarat sampai nomor 12. Yang disebutkan di sini berapa tadi? 4. Yang terakhir adalah mahma. Itu contohnya adalah pada nomor 5. Mata tubtin tudhirhul ayyam. Atau mahma tubtin tudhirhul ayyam. Bagaimanapun, mahma itu artinya adalah bagaimanapun. Mahma tubtin tudhirhu al-ayyamu. Bagaimanapun tubetin engkau menyembunyikan, tudhirhu, maka seiring dengan hari akan nampak. Hari-hari itu akan menampakkannya. Jadi yang pertama isim syarat, yang kedua jawabu syarat. Ada berapa? 12. Yang ngeresake monggo ditulis semua. Karena nanti akan kita pelajari itu pada pembahasan jawazimul mudhari', alat-alat untuk menjazmkan fi'il mudhari'. Itu nanti di halaman 26 dan 27. Itu semua disebut dengan apa? Ismu syarat. Yang semuanya adalah apa? Mabniyun. Bisa dipahami sampai sini. Intinya di sini adalah mualif ingin merincikan lawanan dari isim mu'rab, yaitu isim mab, isim mabni. Dan disebutkan di sini ada 5, yaitu isim domir mabni, isim isyarah mabni, isim mausul mabni, isim istifham mabni, isim syarat itu juga mabni. Nah, rinciannya sudah kita sampaikan. Alamatu bina'il ismi, kita lanjutkan sedikit. Tanda-tanda mabninya isim. Kalau pada pembahasan isim mu'rab, ada tanda masing-masingnya. Tanda marfu'nya apa, ya kan? Tanda mansubnya apa, tanda majrurnya itu apa. Di sini juga ada pembahasan tanda mabninya isim itu apa. Nah, itu. Di sini ada 4 yang sesuai dengan kondisi huruf terakhir dari isim yang mabni tersebut. Yang pertama, mabniun al-fathi, mabni di atas fathah. Misalnya contoh angka. Apa harokat huruf terakhir? Fathah. Maka dia mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. Anta. Ini isim apa? Anta. Isim domir. Kemudian kaifa. Isim istifham. Apa harokat huruf terakhirnya? Fathah. Makanya dia mabniun alal fathi. Aina, di mana? Isim apa? Istifham. Apa harokat huruf akhirnya? Fathah. Maka disebut dengan mabniun alat fathih. Mabni di atas fathah maksudnya. Zalika isim isyarah. Ini juga mabniun alat fathih. Huruf terakhir kaf. Harokatnya apa? Fathah. Maka mabniun alat fathih. Sehingga ukurannya di sini adalah huruf terakhirnya itu diharokati apa, itu. Maka itulah tanda mabniya. Oleh karena itulah yang kedua, mabniun alal kasri, mabni di atas kasroh. Contoh anti, apa harokat huruf terakhirnya kasroh. Hadihi, isim apa? Isim isyarah, apa harokat akhirnya kasroh. Haulai, isim isyarah, apa harokat akhirnya kasroh. Maka mabniun alal kasri. Ini mudah insya Allah ya, tinggal lihat huruf akhirnya apa, disitulah dia mabni. Mabniun ala dhommi, mabni di atas dhommah. Nahnu haisu, nahnu isim dhamir, haisu apa haisu, haisu itu bisa nanti masuk isim syarat kalau enggak salah. Apa harokat huruf akhirnya dhommah, maka dia mabniun ala dhommi, mabni ala dhommi, mabni di atas dhommah. Baik. Yang terakhir, mabniun ala sukun, mabni di atas sukun. Contoh hum, antum, ana. Hum apa harokat huruf terakhir sukun. Demikian juga antum, demikian juga ana, yaitu pada alif, tidak ada dhamma fathah kasrah, maka itu sukun. Ana, ini kan sama saja kan, ini disukun kan, maka dia mabniun ala sukun, ana. Ini pembahasan tentang isim-isim yang mabni. Dan juga tanda-tanda mabninya ada empat. Ada mabni di atas fathah, mabni di atas kasroh, mabni di atas domah, dan mabni di atas sukun. Tinggal dilihat kondisi huruf terakhirnya. Sehingga kalau kam, mabniun alama ada sukun. Kam, karena disukun. Kemudian kalau ma, ini tadi mabni di atas apa sukun. Tinggal dilihat apa huruf terakhirnya. Nah. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Karena pembahasan berikutnya tafasilul asma'il lati la tansharif, itu perincian tentang ismul ladzi la yang sharif, ini butuh apa namanya pemikiran yang agak luas ya. Pemikiran yang agak luas itu agak jelimet. Nah, namun intinya nanti akan dirinci di sini oleh muallif pada pelajaran yang selanjutnya tentang ismul ladzi la yang sharif. Apa itu ismul ladzi yang sharif? Isim yang tidak bisa ditanwin. Yang dikatakan bahwasanya isim ini mirip-mirip dengan fi'il. Kenapa? Karena dia tidak bisa dikasroh. Tidak bisa dikasroh. Ya kan, ketika marfu, tanda marfu-nya apa? Dhamma. Nomor 9, halaman 13. Ketika marfu, tanda marfu-nya dhamma. Ketika mansub, tanda mansubnya apa? Fathah atau kasrah? Fathah. Ya enggak? Ketika majrur, tanda majrurnya apa? Fathah juga. Dia tidak bisa di kasrah. Mirip dengan fi'il. Nah, antum cari fi'il yang terakhirnya di kasrah. Dahaba fathah. Ya dahabu dhamma. Ya enggak, makanya dikatakan ini mirip dengan fi'il. Dahaba, ini di fathah. Ya dahabu domah. Tidak ada dahabi. Ya kan, tidak ada ya dahabi. Enggak ada. Makanya dikatakan dia adalah isim tapi mirip dengan fi'il karena dia tidak di kasroh. Dan nanti ada pengecualian, dia bisa di kasroh. Jadi hilang. Nanti sifat sifat ismul adil yang seharusnya dia menjadi hilang ketika tidak terpenuhi persyaratannya. Ini insya Allah pada pertemuan yang berikutnya, karena ini membutuhkan pemikiran yang agak luas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari pelajaran malam ini adalah kita membahas isim-isim yang mabni ada empat, yaitu domir, isim isyarah, mausul, istifham, dan syarat. Dan walaupun ada yang lainnya, cuman kita mencukupkan dengan ada yang apa yang ada di kitab. Kemudian dibahas tentang tanda mabninya. Ada empat pula sesuai dengan harokat huruf terakhir dari isim yang mabni tersebut. Ada yang mabni di atas fathah, ada yang mabni di atas kasrah, di atas domah, dan mabniun ala sukun di atas sukun. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا بارك الله فيكم